شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Pemirsa Surau TV dan TV-TV lain yang mengikuti TV YouTube Safda TV dan yang lainnya, marilah kita pagi ini kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Walaupun setelah kita bangun, kita juga telah mengucapkan, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Karena kita memang diperintahkan untuk memperbanyak mengucapkan alhamdulillah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Ucapan alhamdulillah merupakan bentuk syukur kita dengan lidah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ucapan alhamdulillah merupakan zikir yang baik, di mana kita memberikan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang sempurna. Salat dan salam semoga ada nugrah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kajian kita adalah tentang keutamaan puasa, keutamaan solat jenazah. Keutamaan solat jenazah dan mengikuti jenazah sampai ke kuburan. Hadis 2186. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون وحرملة. قال هارون حدثنا، وقال الآخران أخبارنا ابن وهب. قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثنا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فلو قراط. وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِرَاطَانِ. قِيلَ وَمَا الْقِرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ. انتهى حديث أبي طاهر. وزاد الآخران قال ابن شهاب قال سالم ابن عبد الله ابن عمر وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف. فلما بلغه حديث أبو هريرة قال لقد ضيعنا في قراريط كثيرة. dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida janazah hatta yusalli alaiha falau qirat." Siapa yang menghadiri jenazah, siapa yang menghadiri jenazah atau menyaksikan jenazah, kemudian sampai dia mengerjakan solat terhadap jenazah itu atau menyolatkannya, falau qirat, dia mendapatkan satu qirat. Waman syahida waman syahidaha hatta tudfana falau qiratan, siapa yang menyaksikannya atau menghadirnya sampai dia dikuburkan, maka dia mendapatkan dua qirat. Qila, ada yang bertanya, wamal qiratan, apa itu dua qirat? Qal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mithlul jabalainil azimaini, seperti dua gunung yang besar. Intah hadis Abi Thahir. Sampai di sini hadis Abi Thahir berakhir. Namun wazad al-akharani, dua orang dari perawi atau di guru Imam Muslim, yaitu Harmal dengan Harun, dengan sanadnya kepada Ibn Shihab, Ibn Shihab mengatakan, qala Salim Ibn Abdullah bin Umar. Salim putranya Abdullah dari putra Umar bin Khattab. Qala Ibn Umar, Ibn Umar mengatakan, wa kana Ibn Umar, kebiasaan Ibn Umar, yusalli alayya thumma yansarif. Dia solat dua solat ikut mengerjakan solat jenazah, kemudian dia pergi. Falamma balagahu hadithu Abu Hurairah. Ketika hadis Abu Hurairah sampai kepadanya. Qal, laqad dayya'na fi qararita kathira. Apa kata Ibn Umar? Sungguh, kita telah menyia-nyiakan, membuang-buang, ya, qirat-qirat yang banyak. Pemirsa belakang Allah subhanahu wa ta'ala, apa kata Imam Nawawi di dalam mengomentari hadis yang pertama ini? Dalam hadis yang, dalam bab ini banyak hadis, insyaAllah nanti kita pelajari, mudah-mudahan ini memberikan faedah yang banyak bagi kita. Imam Nawawi mengatakan, qawlu man syahidat janazata hatta yasalliya alaiha falau qiratun, وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنْ إِلَىٰ أَخِرِهِ فِيهِ الْحَثُّ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَاتِّبَاعِهَا وَمُصَاحَبَتِهَا حَتَّى تُدْفَنْ. Dalam hadis ini terdapat anjuran, dorongan untuk mengerjakan solat jenazah dan mengikutinya dan menemaninya sampai dikuburkan. Jadi setelah sholat diikuti terus sampai dia dikuburkan. Qawlu man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Siapa yang menyaksikan sampai dia dikuburkan, dia mendapatkan dua qirat. Ma'nahu bil awwal. Yani maknanya adalah dengan yang pertama dia mendapatkan dua. Fayahsulu bis-salati qiratun wa bi-ittiba'i ma' hadhuril dafni qiratun. Yani dia akan meraih dengan mengerjakan salat satu qirat. Dengan mengikuti jenazah serta hadir dalam penguburannya, mendapatkan satu qirat lagi. Fayakunul jami'u qirataini, sehingga seluruh totalnya menjadi dua qirat. tubayyinuhu riwayatul Bukhari fi awal sahihihi fi kitab al-iman. Hal ini dijelaskan oleh riwayat Imam Bukhari di dalam awal-awal sahihnya, yaitu dalam kitab iman. Man syahida janazatan wa kana ma'aha hatta yusalliya 'alayha wa yafrugha min dafniha raj'a min al-ajri bi qiratayni. Siapa menyaksikan jenazah dan dia bersamanya sampai dia mengerjakan salat dan selesai dalam dari menguburkannya, dia kembali dengan pahala dua qirat. Fahadha sarihun fi anna al-majmu'a bis-salati wat-tiba'i wa hudur ad-dafni qiratan. Yaitu ini adalah jelas nyata sarih bahwasanya total ya kumpulan dari salat, mengikutinya, kemudian menguburkannya mendapatkan dua qirat. Qad sabaqa bayanu hadhihi al-mas'ala wa nadha'iruha wa nadha'iruha wa dalailu 'alayha fi al-mawaqit salah. Fi hadith man shalla al-'asha fi jama'atin fa ka'annama qama nisf al-layl wa man shalla al-fajr fi jama'atin fa ka'annama qama al-layla kullah. Imam Nawawi mengatakan telah berlalu penjelasan permasalahan ini atau yang mirip dengannya dan argumentasi terhadap wad-dalail 'alaiha ya, dan argumentasi atasnya di pembahasan dulu tentang mawaqitus shalah, bab-bab waktu-waktu salat. Di mana dalam hadis dikatakan man shalla al-isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, fa ka'annama qama nisfal lail, seakan-akan dia menegakkan atau bangun separuh malam, yakni tegak atau mengerjakan salat separuh malam. Wa man shalla al-fajr, siapa yang salat fajar, fi jama'atin, di jamaah, yakni salat berjamaah di masjid, fa ka'annama qama al-laili kullah, seakan-akan qama al-laila kullah, fa ka'annama qama al-laila kullahu, seakan-akan dia menegakkan semalam suntuk. Wa fi riwayat al-Bukhari hadhihi ma'a riwayat Muslim allati dhakaraha ba'da hadha min hadith Abd al-A'la hatta yafrugha minhuma minha dalilu 'anna al-qirat ath-thani la yasul illa liman dama ma'aha min hina salla ila an faragha waqtaha wa hadha huwa as-sahih 'inda ashabina. Baik, dalam salat tadi, salat isya, sampai mengerjakan salat isya berjamaah di masjid, dia mendapatkan seakan-akan separuh malam menegakkannya. Siapa yang salat subuh, seakan-akan dia menghidup semuanya. Maksudnya, dia mengerjakan salat isya berjamaah plus salat subuh berjamaah, seakan-akan dia menegakkan satu malam suntuk. Sehingga dia mendapatkan separuhnya, dia dapatkan dengan salat isya, separuhnya didapatkan dengan salat subuh. Jika digabungkan keduanya, seakan-akan dia membangun atau menegakkan semalam suntuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga apabila digabungkan antara riwayat Imam Muslim Bukhari dan riwayat Imam Muslim ini, maka menjelaskan kepada kita ya sehingga hatta yafarghu minha, sampai dia selesai dari penguburannya. Menunjukkan dalilun, menunjukkan ala anna al-qirat al-thani, bahwasanya qirat yang kedua la yahsul au la yuhsal, tidak dapatkan illa liman dama ma'ha, kecuali orang yang selalu basih bersamanya dari awal, dari solat tetap dengan jenazah tadi sampai menguburkan ya, hina salla, ketika salat, illa an faragha waqtaha, ya, sampai selesai waktunya, ya, selesai menguburkannya juga. Wa hadha sahih 'inda ashabina, inilah yang benar menurut ulama kami, yakni mazhab Syafi'i. Wa qala ba'du ashabina, sebagian dari ulama kami mengatakan, yahsulul qiraatu tsani yahsul qiraatu tsani idza satara al-mayyit fil qabri bil lubn wa illam yulqa 'alayhi turab was-sawab al-awla. Yani qiraat yang kedua bisa didapatkan dengan telah ditutupnya mayat di kuburan dengan lebenah. Leban, yaitu batu bata. Kalau sama orang Arab, saya melihat sendiri bahwasannya, lahatnya itu ditutup dengan seperti batu bata. Ini tanah diolah sehingga bikin peta-peta. Bikinlah, ditutup. Kalau kita kan dengan papan, ya. Lalu wa illam yulqa 'alaihi turab, walaupun belum diturunkan tanah. Was-sawabu al-aula, pendapat yang kuat, yang benar, atau yang benar itu adalah yang pertama, yakni sampai selesai menguburkannya. وقد استدلوا بلفظ الاتباع في هذا الحديث وغيره من يقول المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها. Dengan dalil ittiba, mengikuti dalam hadis ini dan yang hadis yang lain, maka dari sini diambil istimbat atau argumentasi orang yang mengatakan bahwa berjalan di belakang jenazah lebih afdal daripada berjalan di depannya. Jadi jenazah ini tanduk, maka mengiringinya di belakang, tidak mengiringinya dari depan. Wa huwa qawlu Ali bin Abi Talib wa madhhab Auza'i wa Abu Hanifah. Itu adalah pendapat Imam Ali bin Abi Talib, Auza'i dan Abu Hanifah. Qala jumhur sahabat wa tabi'in wa Malik wa Syafi'i wa jamahir ulama. Mayoritas sahabat tabi'in, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan mayoritas ulama mengatakan, al-mashyu guddamaha afdal. Berjalan di hadapannya lebih afdal. Wa qala Thawri wa Ta'ifa huma sawa. Thawri dan yang lainnya dari ulama, dia mengatakan, sama aja, depan atau belakang sama. والقاضي في إطلاق هذا الحديث وغيره إشارة إلى أنه لا يحتاج المنصرف أن اتباع الجنائز بعد دفنها إلى الاستئذان. Keumuman hadis ini dan yang lainnya mengisyaratkan bahwasanya orang yang berpaling atau tidak mengikuti pengikutan jenazah, orang yang selesai mengikuti jenazah dan setelah dikuburkan, ketika dia mau pergi tidak perlu minta izin. Ya, jadi setelah dikuburkan langsung aja dia berangkat. Ya, tidak perlu minta izin. Ya, ketika dia mau pergi. Wahuwa madzhabu jamahir ulama min ashabati wa tabi'in wa man ba'dahum. Wahuwa al-masyhur 'an Malik. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari sahabat dan tabi'in dan orang-orang setelah mereka, dan masyhur dari pendapat Imam Malik. Wa hukiya an haka Ibn Abdul Hakam anhu annahu la yansarif illa bi'idni wa huwa illa bi'idnin wa huwa qawlu jama'ati min as-sahabah. Lalu ada lagi Ibn Abdul Hakam, dia menjelaskan, dia dijelaskan atau diceritakan tentang dia atau dari dia bahwasanya tidaklah keluar atau pergi dari meninggalkan tempat itu kecuali dengan izin. Ya, minta izin dulu. Ini perkataan sekelompok dari para sahabat. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa pertama, mendapat sholat hadir kemudian sholat dapat satu qiraat. Hadir sholat, dan mengikuti terus sampai proses penguburan. Setelah selesai dikuburkan, kemudian dipulang, maka dapat satu qirat lagi. Sehingga sholat plus menguburkan mendapatkan dua qirat. Kemudian, qawlu qila wa mal qiratan. Lalu ada yang bertanya, apa itu dua qirat? Ya, apa itu dua qirat? Qal mithul jabalainil azimaini. Seperti dua gunung yang besar. Al-qirat di sini, miqdarun min al-thawabi ma'lumun inda Allah Ta'ala. Qirat di sini adalah ukuran pahala yang dia diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang mengetahui berapa ukurannya. Ya. Tapi namanya qirat di sini adalah ukuran dari pahala yang didapatkan. وهذا الحديث يدل على عظم مقداره في هذا الموضع. Ini menunjukkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa besarnya ukuran dari pahala dalam kondisi ini. ولا يلزم من هذا أن يكون هذا هو القراءة المذكور في من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجر كل يوم قراط. Dalam mengerjakan solat di sini dapat satu qirat ukurannya sebesar gunung. Dua qirat dua gunung yang besar. Tapi tidaklah mesti besarnya ukuran di sini, satu qirat di sini, ya. Itu juga yang makna dari qirat yang disebutkan dalam hadis. Pada hadis, siapa yang memelihara anjing bukan dari anjing buruan, tanaman, atau gembala, maka kuranglah dari pahalanya setiap hari satu qirat. Wa fi riwayat, dan beberapa riwayat, qiratani, dua qirat. Bazzalika qadr ma'lum. Akan tapi dia adalah ukuran yang diketahui. Wajuzu ayakuna mithl hadha aw aqalu akthar. Nah, boleh jadi satu qirat yang di dalam kurangnya pahala orang yang memelihara anjing yang bukan tujuan yang tiga tadi, salah satu di antara tiga, boleh jadi satu qirat. Dan riwayat yang lain dua qirat. Ukurannya boleh jadi sama dengan qirat dalam mengerjakan sholat jenazah, yaitu sebesar gunung yang besar, atau sedikit, lebih sedikit, atau lebih banyak. Subhanallah. Kalau lebih banyak, bisa kita menjamin bahwasanya kita mendapatkan pahala sebesar gunung besar pada satu hari. Ya. Khawatir kita. Maka ingat, bagi orang yang memiliki anjing atau memelihara anjing bukan dari salah satu tujuan di sini. Berburu, orang Arab ya yang dikenal dengan berburu di dalam syariat, itu berburu untuk keperluan. Ya, ini maksudnya keperluan dia menangkap arnab, menangkap kelinci misalkan, rusa dengan anjing, ya, dan dia sudah terlatih, dia tidak mau memakan, ya, dengan syarat dilepaskan baca bismillah. Ketika dia bisa menangkap kelinci, dia biasanya serahkan ke orang, ke tuannya, ya. Tapi ketika ada anjing lain yang menerkam mangsa yang sama, maka haram. Kita tidak tahu anjing yang lain ini baca bismillah atau tidak nih ketika dilepaskan. Baik. Nah, atau zara, yaitu anjing dipelihara untuk menjaga kebun. Atau untuk masyah, yakni pengembala. Biasanya orang yang menggembala kambing yang kadang 100-200, tapi dia sendirian di padang rumput atau di apa, maka anjing inilah yang akan bertugas untuk mengalau, jangan terpisah, karena kalau terpisah nanti diterkam oleh serigala. Kalau orang yang mengembala sendiri susah, ya, berat bagi dia, maka anjing inilah yang terlatih untuk memelihara, ya. Kalau misalkan anu diusir kembali untuk bergabung ke kumpulan kambing-kambing gitu ya. Nah, kalau seandainya ada yang memelihara anjing sekarang ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, orang muslim terkadang ada memelihara anjing, anjing kecil-kecil, dibawa ke rumahnya, seperti di model-model kucing. Hadis Nabi SAW mengatakan bahwa rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar, maka malaikat tidak masuk dalam rumah itu. Taib. Al-Muhim, orang yang memiliki anjing yang bukan tujuannya dari salah satu dia tiga tadi, dia memelihara anjing, maka setiap hari berkurang pahalanya satu qirat, atau dalam riwayat yang lain dua qirat. Nah, dua qirat dalam kekurangan pahala dari orang memelihara anjing yang tidak dengan tujuan yang tiga tadi, apakah sama dengan qirat yang orang yang mengerjakan sholat jenazah? Kalau jenazah sudah dikatakan, berapa ukurannya? Sebesar gunung, dua gunung yang besar. Maka Imam Nawawi mengatakan boleh jadi dia sama, boleh jadi kurang, boleh jadi lebih besar. Namun qirat di sini adalah sebuah istilah ukuran tertentu, ya, untuk pahala. Baik. Qauluhu an Ibn Umar laqad dayya'na qararit katsirah. Sungguh kita telah menyia-nyiakan. Kita telah membuang-buang qirat-qirat yang banyak sekali. Hakadha dhabatna wa fi kathir min usul aw akthar wa dayya'na fi qararit bi ziyada. Ada mengatakan kita telah menghilangkan qirat-qirat. Ada lagi dayya'na fi qararit kathira. Wal awwal huwa sahih aw adh-dhahir, ya. Wasani sahih ala anna dayya'na bima'na farratna, yakni kita sia-siakan. Baik. Wafihi, di dalam sikap Ibnu Umar ini menunjukkan ma kana as-sahabatu alaihi min ar-raghbati fi at-ta'at hina yablughuhum wa ta'assufu ala ma yafutuhum minha wa in kanu la ya'lamuna 'azama mawqi'ihi. Ini menunjukkan bagaimana sikap sahabat, ya, tentang keinginan mereka untuk bisa melakukan ketaatan, semangat mereka untuk melaksanakan ketaatan ketika sampai kepadanya apa yang seharusnya bisa dia lakukan, lalu ta'assuf, malah dia sangat menyesali, ya, menyesali apa yang sudah terlewatkan dari kesempatan pahala, sehingga dia mengatakan kita telah menyia-nyiakan, ya, pahala yang sangat banyak. Walaupun mereka tidak mengetahui azam mauqi'ihi, besarnya, ya, kedudukan itu atau tempatnya. Walhasil kalau kita lihat, pertama, para sahabat tidak semua mereka mengetahui apa informasi dari Nabi. Tidak semuanya. Apa yang diketahui oleh Ibn Umar boleh jadi tidak diketahui oleh Abu Hurairah. Apa yang diketahui oleh Abu Hurairah boleh jadi tidak diketahui oleh Ibn Umar. Begitu seterusnya. Menunjukkan di sini, setelah Ibn Umar mengetahui hadis Abu Hurairah, dia merasa merugi apa yang sudah terjadi. Pemirsa mulakal Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita bisa juga mencontoh bagaimana semangat para sahabat untuk mendapatkan pahala apabila telah dapat informasi kepadanya. Mendapatkan pahala subhanallah dan mengerjakan solat jenazah ini adalah salah satu karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berikan kita pahala, ibadahnya tidak terlalu berat, tapi pahala yang besar. Nanti akan kita pelajari bahwa dalam hadis-hadis yang lain, bahwa makna dari satu qirat itu katanya ada sebesar gunung Uhud. Berapa volumenya? Berapa beratnya? Dengan kita melaksanakan jenazah, solat jenazah, kemudian kita mengantar sampai dikuburkan, sampai selesai, kita mengatakan dua qirat. Kadang-kadang capek memang, berat. Namun pahalanya besar juga. Ya? Ketika saya di Arab Saudi dahulu, pernah kita, saya mengikuti seorang teman memiliki anak wafat di kandungan ibunya. Lalu kami bawa ke tempat penguburan. Tempat jenazahnya dulu. Dari rumah sakit kita bawa ke, kalau di Arab Saudi itu, tempat penguburan, di situ juga ada tempat pemandian jenazah. Jadi jenazah itu tidak dimandikan rumah masing-masing, tetapi di tempat pemandian, dan itu adalah semacam yayasan atau lembaga sosial. Kemudian setelah dimandikan, dikafani di sana, kemudian ditetapkan kira-kira mengerjakan solatnya di mana. Ya, mereka tidak diumumkan. Tapi orang sudah tahu kalau seandainya jenazah biasanya di masjid fulan atau di masjid fulan pelaksanaan sholatnya. Pada saat itu ada telepon yang masuk. Ya, telepon itu yang menelpon menanyakan ada enggak mayat yang dikuburkan, yang disolatkan pada sholat waktu zuhur ini dan di mana dikuburkan. Ya, walhasil dari semangat ini kita bisa melihat bahwasanya bagaimana orang semangat mencari pahala. Dia telepon lembaga itu sehingga dia dapat informasi. Oh ya, ada jenazah disolatkan di sana. Lalu ingin mendapatkan pahala, dia mendatangi tempat itu. Walaupun, masjid itu, walaupun dia tidak tahu siapa itu yang disolatkan. Nah, setelah kita menyolatkannya di masjid, kemudian kita mengantarnya ke tempat kuburan, banyak juga yang hadir, Masya Allah. Karena mereka tahu bagaimana pahala yang dapatkan. Dan malahan, setelah kita menguburkan, ada juga yang datang terlambat. Ya. Ternyata dia belum menyolatkan. Akhirnya disolatkan di atas kuburan. Menyolatkan jenazah setelah dia dikuburkan. Maka itu adalah boleh. Ya. Pemirsaan bila Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kita lihat bagaimana antusias dari sebagian kaum muslimin untuk mendapatkan pahala. Dan itu adalah bagian dari tempat-tempat kita mendapatkan pahala. Bismillah Allah subhanahu wa ta'ala, kita cukupkan dulu pengambilan hadis kita pada bab pembahasan ini. Ya, InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan mengambil hadis-hadis berikutnya dan kita mengambil faedah-faedah yang dituliskan atau yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarahnya. Mudah-mudahan ini bisa menambah khazanah pengetahuan kita sehingga mendorong kita untuk bisa beramal lebih baik lagi. Kita masuk ke dalam sesi tanya jawab pemirsa yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan waktu yang tersisa kurang lebih 15 atau 16 menit ya ke depan. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Di desa ana muazin tidak berani mengumandangkan azan karena sudah ada larangan sholat Jumat dan tarawih oleh pemerintah setempat. Muazinnya tidak berani azan takut nanti orang pada datang sholat berjamaah. Para takmir masjid pada takut kalau terjadi penularan wabah, tanggung jawabnya kembali ke imam. Soalnya imam sudah tanda tangan di atas materai. Ada sebagian ikhwan ana yang berjamaah dan mengumandangkan azan dengan alasan larangan pemerintah cuma tarawih dan sholat Jumat saja. Dan mereka berpendapat merasa berdosa jika masjid sepi tidak dikumandangkan azan. Apakah benar ini Ustaz? Sedangkan para pegawai masjidnya sudah lepas tanggung jawab. Taib. Himbauan dari pemerintah di daerah-daerah yang wabahnya sudah berat ya. Bahwa COVID-19 ini penularannya itu dengan adanya interaksi satu sama lainnya. Maka di antara tempat perkumpulan-perkumpulan itu sangat memungkinkan. Karena kita tidak melihat, tidak mengetahui siapa yang membawa. Malahan ada orang yang positif tanpa indikasi. Ya. Tanpa ada tanda-tanda. Nah, maka dalam hal ini, azan tetap kita kumandangkan di masjid. Tapi azannya kita tambah. Dan kita informasikan kepada masyarakat. Bahwa azan tetap sebagai tanda masuknya waktu. Azan itu adalah syiar dari syiar-syiar Islam. Malah Nabi SAW membedakan satu negeri yang akan diserang dengan tidak diserang itu adalah ketika kedengaran azan atau tidak kedengaran azan. Nah, maka di dalam azan ini ya ada dua riwayat. Riwayat satu dari Ibnu Abbas, riwayat yang lain adalah dari Ibnu Umar. Riwayat dari Ibnu Abbas ya, ketika kita ingin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka kita ucapkan sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Dua kali. Pada umumnya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu diganti dengan sallu fi buyutikum. Kemudian setelah itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Riwayat dari Ibnu Umar yang dapatkannya, bahwa azan itu sempurna seperti azan biasa. Namun di akhir setelah la ilaha illallah, lalu baru diucapkan sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Ini adalah ajakan atau perintah untuk tetap mengerjakan sholat di rumah. Namun masjid tetap di atau musala tetap dikumandangkan azan sebagai tanda masuknya waktu. Kalau seandainya ada yang datang, kita jelaskan bahwasanya ya, kita mengerjakan sholat di rumah masing-masing. Ya. Baik. Afwan Ustaz, ana ikhwan dari Kerinci. Bolehkah kita berjalan dan melangkahi kubur? Karena kuburan sekarang tinggi-tinggi. Untuk lewat aja susah. Dan juga apa hukumnya untuk duduk di kubur? Baik. Kuburan itu punya kehormatan. Maka kita tidak boleh, haram hukumnya untuk duduk di atas kuburan. Kata Nabi SAW, la tajlisu ala al-qubur wa la tusallu ilaiha. Janganlah kalian duduk di atas kuburan, janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan. Melangkahi juga enggak boleh. Ya. Tapi kita dari sela-sela kuburan itulah kita, walaupun tidak ada dalil ya, saya belum dapat dalil untuk melarang, larang melangkahi, akan tetapi ini adalah bagian kita sikap menghormatinya. Ada perintah dari Nabi SAW ketika kita berjalan di sela-sela kuburan itu, kita lepas alas kaki, tidak pakai sandal ya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari hamba Allah di Jawa Tengah, bolehkah membayar fidyah dan zakat-zakat yang lain diberikan orang yang penghasilannya tidak menentu. Kalau kadang-kadang, kadang dapat, kadang tidak. Apalagi sekarang ini. Tapi orang tadi mampu membayar fidyah untuk sekeluarga. Tapi orang itu, bahkan dia punya kendaraan berupa motor. Sebetulnya ukuran miskin itu bagaimana Ustaz, mohon penjelasan. Bolehkah membayar fidyah dan zakat yang lain diberikan orang yang atau diberikan kepada orang yang penghasilannya tidak menentu, mungkin gitu ya. Baik, yang pertama tidak menentu, ya kata orang adalah rezeki harimau. Sekali dapat banyak, setelah itu dia tidur lagi. Tidak tetap. Sekali dapat untuk hidup 2 tahun gimana? Ya. Orang miskin, Syekh Ibnu Utsaimin dia mengatakan orang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki biaya hidup untuk sepanjang 1 tahun. Ya. Boleh jadi dia mendapatkan setiap bulan tapi tidak mencukupi. Kekurangan. Sekali dapat, sekali enggak, sekali dapat, sekali enggak. Tapi dia tidak memiliki tadi contohlah orang yang punya pegawai atau punya pendapatan penghasilan, berarti 1 tahun dia hidup bisa. Tapi ada yang saatnya mereka, walaupun dia gaji, walaupun dia PNS, tapi tidak mencukupi dalam kehidupannya. Bukannya bermewah, tidak. Tapi memang kebutuhannya itu tidak cukup. Anaknya banyak dan yang lain. Maka orang yang tidak memiliki kecukupan itu namanya miskin. Fakir, orang tidak punya apa-apa. Orang miskin boleh jadi dia punya motor. Karena motor sekarang adalah sebuah kebutuhan hidup. Ya. Boleh jadi dia punya mobil sederhana. Itu adalah sebuah kebutuhan hidup. Nah, jadi itu bukan sebuah patokan. Tapi kalau seandainya dia punya mobil, ganti-ganti mobil mewah, sudah style, lifestyle ya, style hidupnya. Nah, jadi pemirsa muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berikan fidyah kepada orang yang kita lihat memang dia adalah orang yang sangat sederhana hidupnya dan memang kekurangan, ya, dikutukkan sebagai orang miskin. Kenapa kita katakan bahwasanya orang miskin itu yang tidak memiliki kehidupan untuk 1 tahun yang akan datang? Karena orang yang kaya, orang yang bayar zakat itu adalah orang yang menyimpan uang. Dia simpan uangnya. Uang yang tadi sudah sampai nisab. Kalau kita lihat kepada nisab perak adalah 4.760.000, itu tersimpan. Dia punya penghasilan yang lain, dia punya pendapatan yang lain atau uang yang lain untuk kehidupannya, tapi ini tersimpan. Berarti dia sudah punya modal hidup, gitu loh. Ya, kalau seandainya ini diperlukannya tentu tidak jadi simpanan. Akhirnya dikeluarkan zakat. Jadi zakat itu adalah nilai minimal, ada nilai nisab tadi tetap stabil dia sampai 1 tahun. Berarti itu adalah uang yang tidak terpakai, gitu loh. Ya. Nah, jadi orang yang seperti tadi kalau kita lihat insyaallah berhak untuk mendapatkan fidyah atau zakat karena dia dikategorikan kepada orang miskin. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Duri Riau. Pelaksanaan acara selamatan pernikahan semakin lama semakin luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat. Terkadang sebagian kelihatan sangat memaksakan diri, di samping terlihat mengarah kepada mubazir. Juga terkadang katanya terpaksa melanggar syariat, baik dengan pesta musiknya, foto-fotonya, pre-wedding yang diambil sebelum nikah, serta persiapan pengantin yang terkadang-kadang tak mengindahkan waktu-waktu sholat. Pertanyaannya, bagaimana sesungguhnya yang disunahkan Nabi tentang merayakan pernikahan? Mohon penjelasannya, Bu. Iya, fenomena yang Bapak atau Ibu yang bertanya dari Duri Riau ini adalah fenomena yang betul-betul itu yang terjadi. Ya. Adapun pelaksanaan dalam pernikahan, ya. Pertama, Nabi SAW pernah melaksanakan perayaan pernikahan hanya dengan khubz, hanya dengan roti. Ya. Dan di dalam menikahkan atau melaksanakan pernikahan ini boleh dirayakan dengan duf atau rabana, tapi bukan tim qasidah. Ya. Rabana, siapa yang memukulnya? Kaum wanita. Di mana? Sama-sama kaum wanita. Memberikan motivasi kepada kaum wanita untuk segera juga untuk menikah. Bukan seperti yang dilakukan tim qasidah rabana bergoyang-goyang di hadapan apa-apa. Tidak boleh. Ya. Apalagi konser, apalagi organ tunggal, haram hukumnya, itu adalah musik. Yang dibolehkannya duf, tidak diiring lagi dengan yang lain, tidak diiring dengan gitar, bass, melodi, dan yang lainnya. Ya. Kemudian, kalau kita lihat lagi foto pre-wedding dipajangkan, ini belum halal masa sudah. Ya, sekarang mau diakadkan lah, kok sudah pegang-pegangan. Subhanallah. Pernikahan adalah awal kehidupan kita dari fase kehidupan kita di dunia. Yang awal dari kehidupan baru, ya, sehingga disebutkan adalah selamat hidup baru. Karena ini adalah awal kita membina generasi yang akan datang. Kalau seandainya diawali dengan hal-hal yang haram, ya, lalu bagaimana kita akan membangun atau mencetak generasi yang harapan agama dan bangsa, harapan sebagai orang tua tentu berharap menjadikan anaknya adalah anak-anak yang soleh. Jadi pernikahan dengan kita sederhana, boleh dengan lontong misalkan, ya, kemudian diajak orang, tidak perlu kita terlalu memaksa-maksa. Kadang-kadang kita lihat harus dengan sewa gedung, gedungnya sangat anu sekali. Nah, tapi ingat, kalau seandainya kita melaksanakan di rumah, jangan kita mengganggu orang. Pertama, membuat tenda di jalan. Itu mengganggu fasilitas umum. Nabi SAW melarang orang duduk-duduk di jalan. Ya? Kenapa? Supaya hak jalan ini tidak diganggu. Kemudian yang lain apa? Yang tadi, musik. Yang itu pertama haram. Yang kedua mengganggu tetangga. Mengganggu orang lewat. Terkadang jantung kita ini hampir mau copot rasanya. Ya? Ada mungkin tetangga anak yang mau tidur. Ada orang yang sakit dan yang lain. Ya? Tapi sudah mengganggu pendengaran kita. Kalau seandainya ada orang mengatakan, itu hak saya katanya. Ya hak Anda. Tapi hak saya, telinga saya ini haknya untuk tidak mendengar musik. Ya, maka kalau Anda melaksanakan musik itu adalah doa dosa Anda, tapi jangan mengganggu. Dua kali dosa. Lalu bagaimana? Ya udah pakai earphone aja, sendiri aja dengar. Ya, Allah Ta'ala alam. Apa hukum mengantar jenazah ke kuburan bagi wanita? Ha, Masya Allah. Ini sudah kita pelajari di awal-awal. Ya, Umma Atiyah mengatakan, nuhina anittiba' jana'iz walam ya'zim alaina. Kami dilarang untuk mengantarkan jenazah ke kuburan, tapi tidak terlalu disekankan. Maka, bagi ulama mengatakan, wanita dilarang mimbabit tanzih. Yaitu, kalau dia tetap datang juga makruh hukumnya. Namun, lebih baik adalah tidak datang. Saya pernah menceritakan bahwasanya seorang ulama di kampung saya dulunya, ya, malam beliau ketika melihat ada wanita datang ke tempat pekuburan, beliau usir. Hei, sana, sana, sana. Ya. Jadi cukuplah di kaum wanita adalah di rumah. Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah supaya hati ini bisa menjadi lapang dan tenang? Mohon penjelasannya. Kiat-kiat dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan yang pertama adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, yaitu beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, meninggalkan perbuatan kita, perbuatan dosa itu, menyesali yang telah terjadi, bertekad untuk tidak mengulang kembali, kemudian kita perbanyak ibadah kita. Nabi SAW mengatakan, ittaqillah haitsuma kunt. Takutlah engkau kepada Allah dimanapun juga kamu berada. Ya, bertakwalah dimanapun juga berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti dosa itu dengan kebaikan. Kebaikan itulah yang akan menghapus dosa-dosa tadi. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Taib. Pertanyaan yang terakhir dari hamba Allah Tangsel, ya, Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pahala satu qiraat atau dua qiraat itu berlaku bagi wanita semisal takziah dengan ikut menyolatkan tanpa ikut ke pemakaman? Taib. Barakallahu fiik Buya, jazakumullah khair. Baik. Kalau kita lihat hukum dari syariat, masing-masing memiliki keutamaan dan kelebihan. Ya. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabna. Bagi laki-laki dia mendapatkan apa yang dijatahkan, dan bagi perempuan apa yang telah dilakukan. Ya. Maka masing-masing telah diberikan keutamaan. Apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki tidak dilakukan oleh perempuan. Apa yang bisa dilakukan oleh perempuan dan perempuan mendapatkan pahala, laki-laki tidak bisa melakukan. Ya. Maka kalau kita lihat pertama, ya, bahwa sesuai dengan zahir hadis, maka kalau perempuan mengerjakan, menghadiri solat berjamaah, solat jenazah, dia dapatkan satu qirat. Kalau dia menghadiri. Tapi bagaimana dia mengikuti pemakaman, maka wanita dilarang. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Athiyyah. Ummi Athiyyah. Maka di sini ada sebagian dari bentuk keutamaan laki-laki. Ya, sebagaimana perempuan memiliki keutamaan dan pahala dari sisi yang lain. Ya, wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan pemirsa dan mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya maaf, ini ada dari sahabat Safda. Ya, sahabat Safda. Coba untuk menjawabnya, ya. Dari Faisal Al-Fatih, bagaimana hukumnya menikahi wanita yang sedang hamil? Haram hukumnya. Haram hukumnya. Karena dilarang untuk mencampurkan janin air yang sudah ada dengan air yang baru. Ya, janin walaupun dia sudah ada, tapi bercampur aduk nasabnya. Baik, mungkin pertanyaannya, mungkin boleh jadi dia dinikahkan karena setelah perhubungan zina dengan seorang laki-laki, yang menikahinya itu adalah laki-laki yang menzinainya. Kita katakan juga tetap haram. Kenapa? Karena janin yang ada di dalam itu adalah hubungan haram. Kalau sudah dinikahkan, berarti di situ adalah mani halal. Maka tidak boleh kita mencampurkan antara yang halal dengan yang haram. Ya, maka oleh karena itu, selesaikan dulu wanita yang hamil ini lahir, baru dinikahkan baru, ya. Kemudian, maka terjagalah keturunannya. Wallahu ta'ala alam. Dari sahabat sabda, Haji Gaming, assalamualaikum Ustaz. Mau nanya bagaimana menghadapi suami yang tidak senang bersilaturahmi, padahal dia rajin baca Al-Quran dan sholat malam. Baik. Silaturahmi ini apa maksudnya? Apakah bergaul dengan lingkungan, kunjung-kunjung ke tempat lingkungan, atau silaturahmi ini adalah ke karib kerabat? Makna dari silaturahmi yang sebenarnya itu adalah silaturahim, yakni menjalin hubungan rahim kita, yakni dengan orang-orang yang ada kaitannya dengan kita dalam masalah rahim, itu karib kerabat kita yang merupakan ada hubungan. Ya, itu yang namanya silaturahim. Baik itu namakan dengan silaturahim atau silaturahmi. Keduanya dalam tulisan Arabnya sad lam ta raha mim. Ya. Jadi semuanya sama. Ya, ini silaturahmi atau silaturahim itu adalah maknanya adalah menjalin hubungan rahim dengan orang-orang yang ada hubungan rahim dengan kita. Maka ini mungkin perlu kita ingatkan kepada suami tersebut karena adanya keutamaan kita menjalin hubungan rahim. Malah Allah perintahkan. Allah memerintahkan kita untuk menjalin hubungan rahim. Siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, tidaklah dia menjalin hubungan rahim. Ya. Jadi suami kalau pengen umurnya penuh berkah, rezekinya dibukakan oleh Allah, tidaklah dia menjalin hubungan rahimnya. Mungkin via telepon, dia mengirim hadiah, atau yang lainnya, itu kan bisa. Tidak mesti untuk hadir ke tempat. Tapi tetap menjalin hubungan. Ya, ngirim pagi misalnya nanya gimana kabar, sehat semuanya dan seterusnya, ya itu sudah silaturahim. Atau mengirim hadiah, ya sekarang ini apalagi mudah sekali, subhanallah, bulan puasa ini subhanallah, kita tahu fulan, kita ngirim apa namanya, ngirim perbukaan, kan tak mesti ya kita datang sana untuk memandung, tak mesti, kita bisa order kemudian tolong kirimkan ke si fulan, ya. Itu adalah bagian dari bentuk silaturahmi yang bisa kita jalankan. Nabi SAW mengingatkan juga, jangan kita memutuskan hubungan rahim. La yadkhulul jannata qatta', tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan rahim. Baik. Ini kita khususkan untuk menutupnya adalah dari pertanyaan dari sahabat Safdah TV, ya. Dari sahabat Sabda TV, Ronaldo Hasbullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum membelikan anak-anak mainan mobil-mobilan, boneka berbentuk makhluk hidup, dan semisalnya, apakah termasuk mubazir dan berdosa? Tidak. Anak-anak itu ada dunianya. Dan kita memberikannya itu adalah dalam kita bagaimana membentuk dunia dia. Subhanallah, saya melihat kepada anak, mungkin anak bapak dan ibu semua begitu juga. Bagaimana anak kita yang perempuan dari kecil itu, masya Allah, ya, saya yang biasa saya lakukan ketika anak masih merangka atau baru di bawah dari umur 2 tahun lah atau 2 tahun juga. Kalau mau sholat, kita sholat berjamaah di masjid, kemudian kita sholat sunat di rumah, kita bawa dia. Kita gendong dalam sholat. Ya, sholat sunat kita. Subhanallah, itu adalah saya merasakan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan kedekatan hati kita dengan anak. Anak mendengar, merasa dia dihormati, kita bawa dia sholat. Subhanallah, ketika dia punya boneka-boneka, dia juga coba. Dia coba, maaf, fitrahnya wanita, ya. Dia lihat ibunya atau uminya bagaimana menyusukan. Dia coba disusuin juga. Kemudian dia juga bawa dalam sholat, ya. Sebagaimana diberlakukan dengan dia. Jadi, hanan, rasa belas kasih, ya, sudah tertanam dari kecil. Dan itu adalah dilatih. Ya. Tapi tentu pertama boneka-boneka di sini kalau bisa kita jaga. Contohnya misalkan tidak mengubar aurat. Sekarang ini ada boneka-boneka yang tidak ada wajahnya, tapi ada pakaian jilbab dan yang lainnya. Mana malah menjadi model sekarang ini ya, sebagian dari yang punya feeling bisnis. Ya, ini dia menjual boneka yang bisa dikatakan tidak wajahnya tidak ada, tapi bajunya bisa diganti-ganti. Sehingga menjadi ajang bisnis juga, subhanallah ya. Anaknya juga akan kan mustrika dan yang lainnya. Dan subhanallah, adapun mobil-mobilan itu adalah biasanya anak laki-laki. Ya. Nah, itu tidak ada masalah dan tidak bagian dari mubazir, insyaallah ta'ala. Afan Ustaz ingin bertanya, ini dari sahabat Sabda yang terakhir di sini pertanyaan ya, dari Bang Ilah. Bengs illa. Bismillah, afwan Ustaz ingin bertanya, apakah nama Hunaifah nama yang baik untuk anak perempuan? Saya mau kembali menanyakan, dari mana kita mendapatkan nama Hunaifah? Ya? Siapa yang mengusulkan? Kalau seandainya ada orang mengusulkan, kenapa kita tidak tanya apa sih mana Hunaifah? Ya, kalau seandainya terlintas aja bagi kita namanya Hunaifah, loh, kenapa kok bisa dapatkan nama Hunaifah? Ya, ini perlu kita kita tanyakan kepada orang yang memberi, gitu ya. Saya kadang datang pertanyaan kepada saya tentang nama anak, apa artinya? Saya juga kadang-kadang bingung untuk mencari di karena terkadang tidak tepat gitulah, apakah ini berasal dari Arab atau memang awalnya Arab tetapi sudah tidak penulisannya tidak jelas dan kaidah pemberian namanya juga tidak jelas. Kalau Hunaifah ini adalah bentuk tasghir dari Hanif. Hanif orang yang lurus, artinya orang yang cenderung ke tauhid jauh dari syirik. Hunaifah bentuk tasghirnya. Ya. Tasghir itu adalah yang sedikit. Nah, ini maknanya. Ya, sedikit kecenderungannya. Kan enggak bagus ya. Wallahu a'lam ya. Lebih baik Hanifah. Kalau dia laki-laki Hanif, kalau dia perempuan adalah Hanifah. Jangan Hunaifah. Jadi yang sedikit kecenderungannya kepada tauhid dan jauhnya dari syirik. Kan gitu jadinya. Karena tasghir, pengecilan. Ya contoh misalkan ba'id, ba'd. Ba'd itu setelah. Kalau baru sedikit dari barusan misalkan kita mengatakan bu'aid. Ya. Dalam bentuk kita mentasghir bentuk satu kata, ada katanya ini adalah normal, kemudian kita jadikan dia lebih kecil gitu loh. Nah, jadi pemirsa bilakal Allah Subhanahu wa taala, kalau saya boleh kita sarankan cukup dengan Hanifah, jelas. Ya, jangan ditasghir lagi. Tapi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya jawab, mudah-mudahan pada pertemuan yang lain Bapak Ibu bisa mengulang kembali pertanyaan yang sama, kemudian pada saatnya mungkin bisa kita membacakan. Jika seandainya kita bisa menjawabnya, kita jawab. Kalau tidak, ya sebagaimana biasa, kalau saya tidak bisa menjawabnya, saya katakan saya tidak tahu. Pemirsa, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.